kebanyakan badan justru membingungkan. Ah, badan apa pula maksudnya? Mungkin Anda bertanya. Yang jelas, bukan berbadan dua tentunya. Banyak badan yang dimaksud adalah bagaimana cara kita mengorganisasikan sebuah organisasi. Ada sebuah persoalan, kita tambah satu badan untuk mengatasi. Demikian lagi datang sebuah persoalan, lalu kita tambahkan lagi. Akhirnya, seperti orang obesitas yang berlebihan dalam makan dan minum sehingga kegemukan yang juga berlebihan, begitu pula lah dalam organisasi. Organisasi menjadi sangat gemuk luar biasa, diurusi oleh terlalu banyak orang untuk urusan yang hanya sedikit saja. Padahal banyak urusan yang bisa disatukan, cukup satu yang mengurusnya. Kita ini hidup seringkali memang serba berlebihan, mengakomodasi yang tak perlu, membentuk yang tak dibutuhkan, mengakibatkan biaya tinggi dalam kehidupan. Berlebihan memang selalu mengerikan, termasuk dalam organisasi. Kegemukan mengakibatkan kelambanan dalam bersikap, dalam bergerak, sehingga selalu tertinggal, tak lagi cakap untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, dan berguna. Segala sesuatu menjadi bergerak tak terukur karena berlebihan. Hati-hati, jangan-jangan di tempat Anda, di tempat saya, di tempat kita, di sekitar kita, ada satu tindakan-tindakan yang berlebihan yang perlu dicermati dan tentu harus diperingatkan supaya jangan terus berjalan dan hanya menimbulkan kekecewaan. Berlebihan, janganlah, itu memalukan. Bersama saya, Bigman Sirait.